السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para pemirsa sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Talib li Nailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala, yang membahas tentang fikih dalam madhab Hambali. Kita masih membahas tentang syurutus shalah, syarat-syarat salat. Pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas di antara syarat salat adalah at-taharah, yaitu sudah bersuci, dan juga di antara syarat salat adalah masuknya waktu salat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarat salat yang ketiga. Penulis mengatakan wa minha satrul aurati. Di antara syarat salat adalah menutup aurat. Aurat secara bahasa artinya an-nuqsan wa syai'ul mustaqbah. Aurat artinya kekurangan dan perkara yang dianggap buruk, sehingga biasanya ditutupi. Itu aurat secara bahasa. Aurat secara istilah syar'i, kullu ma yustahya minhu, semua perkara yang dianggap tabu atau malu untuk diperlihatkan. Maka aurat itu wajib untuk ditutup, ya, baik aurat diri sendiri maupun aurat orang lain, itu wajib ditutup. Nah, diantara yang wajib untuk ditutup adalah aurat ketika sholat. Dan para ulama juga membedakan aurat di dalam sholat dengan aurat di luar sholat. Maka yang kita bahas di sini adalah aurat di dalam sholat. Fayajibu bima la yasiful basharata. Wajib untuk menutup aurat sehingga tidak menampakkan sifat dari kulit. Ya, tidak menampakkan sifat dari kulit maksudnya adalah warna kulit. Wajib untuk menutup aurat sehingga kulit enggak kelihatan dan juga warnanya juga enggak kelihatan. Artinya jangan sampai auratnya terbuka, artinya enggak pakai pakaian, ya, sehingga kulitnya kelihatan langsung, atau mungkin pakai pakaian tapi masih memperlihatkan warna kulit. Andaikan warna kulit masih kelihatan atau bahkan kulitnya kelihatan, maka sholatnya tidak sah karena tidak menutup aurat. Wa auratu rajulin wa amatin. Aurat seorang laki-laki merdeka dan juga laki-laki yang tidak merdeka, dan aurat dari budak wanita, hamba sahaya wanita. Jadi di sini beliau menyebutkan tiga jenis orang, ya, laki-laki yang merdeka, laki-laki hamba sahaya, dan wanita hamba sahaya. Auratnya adalah ma baina surratin wa rukbatin, antara pusar sampai ke lutut, atau antara pusar dan lutut. Ya. Berarti pusar dan lututnya enggak termasuk. Ya, karena ini baina. Antara pusar dan lutut berarti setelah pusar itu mulai batas atas, kemudian terus ke bawah sampai sebelum lutut itu batas bawah. Ya, sebelum lutut itu batas bawah. Jadi lutut tidak termasuk aurat. Ya, namun tentunya orang yang wara, orang yang berhati-hati tetap berusaha, ya, untuk menutup pusarnya dan juga lututnya. Walaupun jumhur ulama dari empat madhab itu mengatakan pusar dan lutut itu bukan termasuk aurat, namun hendaknya kita berhati-hati. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, karra'i yar'a hawlal hima yushaku ayyaqa fihi, seperti orang yang menggembala di daerah perbatasan, hampir-hampir dia terjerumus atau melewati daerah perbatasan tersebut. Ya, maka Nabi menggambarkan orang yang tidak wara, orang yang mendekati perkara yang syubhat, itu seperti orang yang menggembala di daerah perbatasan. Dia mepet-mepet pada batasan. Dan bisa jadi orang yang menggembala di daerah perbatasan, nanti hewan gembalaannya atau dia sendiri akan melewati daerah perbatasan, sehingga dia mendapatkan mudharat, ya, bisa jadi dia akan ditangkap, bisa jadi dia akan diperangi atau yang lainnya. Maka yang paling bagus jangan mepet-mepet batasan. Kalau pakai pakaian ketika di dalam sholat atau juga di luar sholat, jangan mepet-mepet batasan aurat, tapi kita berusaha menutup dengan sempurna. Kemudian wal hurratu al balighatu. Kemudian orang yang keempat adalah wanita merdeka yang sudah baligh. Wanita merdeka yang sudah baligh. Kalau tadi disinggung wanita yang hamba sahaya yang tidak merdeka. Kalau ini aurat wanita merdeka yang sudah baligh. Auratnya adalah kulluha auratun fis salati illa wajhaha. Semua bagian tubuhnya adalah aurat di dalam sholat kecuali wajahnya. Ya, maka ingat tadi saya sudah sampaikan, ini aurat di dalam sholat. Kita tidak membahas aurat di luar sholat. Kalau aurat di luar sholat, maka dalam madhab Hambali adalah seluruh tubuh, ya, tanpa terkecuali. Jadi atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah aurat yang harus ditutup dalam madhab Hambali. Namun ulama memberikan kelonggaran untuk membuka sebelah mata, ya, untuk melihat. Adapun aurat wanita merdeka di dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah. Artinya wajah boleh dibuka. Nah pertanyaannya, bolehkah kalau ada wanita sholat tapi dia pakai cadar, pakai niqab? Padahal wajah itu bukan aurat, ya, dalam sholat. Bolehkah kalau ada akhwat atau ada wanita menutup wajahnya? Jawabannya hukum asalnya makruh, sebagaimana nanti akan kita sebutkan, ya, tentang larangan menutup wajah. Asalnya makruh, namun dibolehkan kalau ada kebutuhan. Seperti kalau ada laki-laki, ya, ada laki-laki ajnabi. Misalnya dia sholat di masjid dan masjidnya tidak ada hijab, ya, tidak ada sitor, tidak ada penutup, sehingga jamaah laki-laki bisa melihat jamaah wanita. Maka ketika itu ada kebutuhan untuk menutup wajah. Dan ingat kaidah fikhiyah bahwasanya perkara yang makruh itu menjadi boleh indal hajah, kalau ada kebutuhan. Ya, yang asalnya makruh berubah menjadi mubah kalau ada kebutuhan. Maka boleh menutup wajah dengan cadar atau niqab kalau memang ada laki-laki ajnabi, laki-laki non mahram. Kemudian Al-Buhuti rahimahullah mengatakan wa sunnah salatu rajulin fi thawbaini. Nah, di sini beliau membahas tentang pakaian yang disunnahkan dalam salat. Disunnahkan seorang laki-laki di dalam salatnya memakai dua potong pakaian. Artinya atasan dan bawahan, pakaian atas dan pakaian bawah. Misalnya menggunakan gamis di atas dan di bawah menggunakan sarung misalnya. Ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Namun andaikan seorang laki-laki menggunakan satu potong pakaian, misalnya jubah, ya, jubah yang menjulur dari atas sampai bawah, itu pun boleh, yang penting menutup aurat. Jadi kadar minimalnya adalah tertutupnya aurat, ya, selama aurat tertutup maka itu sudah boleh, ya, sudah sah sholatnya. Namun dianjurkan menggunakan dua potong pakaian. Wa yujzi'uhu fi naflin satru auratihi. Dan sudah sah bagi laki-laki, ya, kita masih membahas pakaian sholat untuk laki-laki. Ya, makanya beliau katakan yujzi'uhu dengan dhamir hu. Dibolehkan atau sah bagi laki-laki di dalam sholat sunnah untuk sekedar menggunakan pakaian yang menutup aurat saja. Ya, andaikan pakaian yang dipakai sekedar dari pusar sampai lutut. Ya, sekedar menutup aurat saja. Sholatnya sholat sunnah. Maka kata beliau sah, yujzi. Itu sah, ya. Ini beliau bicara sah tidak sah, ya. Bukan bicara tentang yang bagus bagaimana. Kalau yang bagus tadi, memakai dua potong pakaian. Menutup bawahan dan juga menutup atasan, itu yang bagus. Tapi andaikan ada orang yang sholat sekedar menutup aurat saja, sholatnya sholat sunnah, maka itu sah. Wa fi fardin satruha ma'a ahadi atiqaihi. Dan dalam sholat fardu, sholat wajib, maka wajib untuk menutupnya, menutup aurat tadi ya, dari pusar sampai ke lutut, ditambah dengan menutup ahadi atiqaihi, salah satu dari pundaknya. Ya, jadi jangan sampai pundaknya dua-duanya kelihatan, tapi minimalnya salah satu pundaknya tertutup. Ini kadar minimal wajib pada sholat fardu untuk laki-laki. Jadi harus ada tertutupnya salah satu pundak. Ini kadar minimal ya, bukan berarti ini yang dianjurkan, bukan. Selama ada pakaian yang mencukupi untuk menutupi aurat secara sempurna, menutupi badan secara sempurna, maka itu yang lebih utama. Kemudian wa salatuha, nah ini beliau berpindah bicara tentang pakaian sholat untuk wanita. Karena beliau katakan wa salatuha dengan dhamirha. Dan sholatnya wanita fi qamisin wa khimarin wa milhafatin. Hendaknya wanita menggunakan gamis, menggunakan khimar atau kerudung, dan menggunakan milhafah, sarung. Ya, jadi menggunakan tiga potong. Ya, pertama dari atas itu khimar, kerudung. Kemudian dari pundak ke bawah itu memakai gamis. Kemudian di bawah dilapisi lagi dengan sarung. Wa yujzi'u satru auratiha. Dan sudah sah sholat seorang wanita kalau sekedar dia menutup auratnya. Artinya menggunakan tiga potong pakaian tadi itu sunnah. Namun kadar wajibnya adalah yang penting tertutup auratnya di dalam sholat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah. Walaupun cuma satu potong pakaian ya, misalnya ada satu potong pakaian yang nutupi dari atas sampai bawah. Seperti di negeri kita itu ada mukena yang begitu lebarnya dari atas sampai bawah, itu boleh dipakai. Atau dua potong ya, seperti juga mukena di negeri kita ada yang dua potong, yaitu bagian atas sampai lutut misalnya, kemudian ada bagian bawahnya. Ini pun boleh, yujzi, hukumnya boleh dan sah. Kemudian wa inin kasyafa ba'du auratin. Andaikan tersingkap artinya terlihat sebagian dari aurat. Wa fahusha, dan tersingkapnya fahusha. Fahusha artinya jawazal had, melebihi batas. Dan juga bisa maknanya kathura, banyak, yang terlihat banyak. Wa tala, dan dalam jangka waktu yang lama, terus menerus. Ya, maka ini nanti beliau katakan aada, harus mengulang sholatnya, sholatnya batal. Kalau di tengah sholat auratnya kelihatan, ya misalnya untuk wanita misalnya lengannya kelihatan, lengan itu aurat. Dan lengan yang kelihatan banyak, ya tidak cuman kecil tapi banyak. Kemudian pola dan terus menerus lama, ya, sampai beberapa gerakan. Nah, maka sholatnya batal dan dia harus mengulang sholatnya. Namun kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, yaitu fahusha dan pola, maka sholatnya tetap sah. Misalnya lengannya kelihatan, ya tersingkap. Tapi ketika tersingkap langsung dia tutup, sehingga tidak pola, tidak panjang waktunya. Langsung ditutup, ketika sadar maka sholatnya tetap sah. Atau misalnya auratnya kelihatan sangat-sangat kecil. Ya, sangat-sangat kecil. Dan ini patokannya adalah urf. Patokan kecil besarnya, sedikit banyaknya adalah urf. Misalnya seorang wanita atau laki-laki juga menggunakan pakaian yang bolong. Bolongnya sekitar, misalnya 2 mm. Kecil sekali ya, 2 atau 1 mm, kecil sekali. Namanya bolong pasti kan terus menerus ya, sepanjang sholat, namanya juga bolong. Nah, maka apakah sholatnya sah? Ya, maka yang seperti ini sholatnya tetap sah. Karena secara urf, kalau bolong sekecil itu tidak dianggap terbuka auratnya. Jadi batasan terbuka aurat atau tidak itu kembali kepada urf. Sebagaimana kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan masyarakat atau adat atau urf itu bisa menentukan hukum. Sehingga kalau cuma kecil 1 mili atau 2 mili, maka urf menganggap itu bukan terbuka aurat, itu masih tertutup. Ya. Dan sebetulnya pakaian kita ini kan kalau dilihat pakai mikroskop ya, pakai mungkin pakai teropong yang bisa di zoom sangat banyak, sebetulnya bolong kan? Di antara pori-pori ini kan ada bolongan di antara benang. Ya, jadi kalau dilihat secara mendalam akan kelihatan nanti kulitnya. Tapi kan itu tidak dianggap terbuka aurat berdasarkan urf. Ya. Demikian juga sebagian muslimah yang bertanya, bagaimana kalau pakai kerudung atau pakai rukuh atau mukena? Yang mukena itu kalau dilihat dari bawah nanti kelihatan lehernya ya. Ya kalau mukena ya, kalau ada orang ngintip dari bawah mukena, kan kelihatan lehernya wanita ya ketika sholat. Apakah itu berarti terbuka auratnya? Jawabannya tidak. Ya, karena secara urf wanita yang pakai mukena, walaupun andaikan dilihat dari bawah kelihatan, tapi kan secara urf dari depan ya, dalam kondisi normal itu dianggap sudah menutup aurat. Ya, masalah ada orang ngintip dari bawah itu masalah beda lagi. Sehingga tidak dianggap membuka aurat. Nah, jadi bisa batal ya kalau pakaian bolong atau kalau tersingkap auratnya kalau terpenuhi dua syarat, yaitu banyak yang tersingkapnya auratnya dan lama terus menerus. Andaikan tidak terpenuhi dua syarat ini, maka sholatnya tetap sah. Aw shalla fi thawbin muharramin alaihi, atau dia sholat dengan menggunakan pakaian yang haram, artinya pakaian hasil curian ya, pakaian yang dibeli dengan harta haram atau semisalnya, au najasin, atau menggunakan pakaian yang terkena najis dan dia tahu itu najis, maka dia harus a'ada, dia harus mengulang. Nah, pakaiannya kena najis, kalau kena najisnya di tengah sholat ya, kalau kena najisnya di tengah sholat dan dia baru tahu setelah sholat selesai. Ya, misalnya ketika sholat kemudian terkena kotoran cicak. Ya, kotoran cicak najis. Dan dia baru tahu setelah selesai sholat. Ya, sebelum sholat dia sudah jamin pakaiannya suci, tidak ada najis. Maka orang yang seperti ini sholatnya sah. Tidak perlu mengulang. Ya. Tapi kalau dia mengetahui bahwasanya pakaian yang dia pakai itu terkena najis sejak awal sholat, bukan baru di tengah sholat, sejak awal sholat sudah kena najis. Ya, dan dia bisa pastikan itu, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Ya, sholatnya tidak sah, harus diulang. Kemudian bagaimana kalau ada ibu-ibu ya, atau juga bapak-bapak yang sholat sambil menggendong bayi, yang bisa jadi bayi itu kencing, pipis ya di celananya atau di pampersnya. Nah, maka kalau memang bayi ini dipastikan pipis sejak awal sholat dan digendong, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sehingga seharusnya sebelum sholat dipastikan dulu pampersnya itu bersih atau celananya bersih, tidak ada pipis. Andaikan bayi ini pipis di tengah sholat tanpa diketahui, ya, dan baru diketahui setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Ya. Tapi kalau sudah dipastikan bayi ini pipis sebelum sholat dimulai dan kemudian digendong selama sholat, maka sholatnya tidak sah karena dia membawa najis. Kemudian wayusalli fi haririn li adamin. Seseorang boleh seorang laki-laki boleh sholat menggunakan kain sutra li adamin, karena tidak adanya pakaian yang lain. Ya, jadi ini darurat. Pada asalnya sutra itu haram bagi laki-laki. Nabi mengatakan, uhilla adh-dhahabu wal hariru lil inath li inathi ummati. Dihalalkan emas dan juga kain sutra bagi wanita dari kaumku, dari umatku. Wa hurrima 'ala dhukuriha, dan diharamkan emas dan juga kain sutra bagi laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, maka asalnya laki-laki enggak boleh pakai kain sutra baik di luar salat maupun di dalam salat. Kalau dia sengaja tadi menggunakan kain sutra untuk salat, maka termasuk thaubin muharramin 'alaihi. Pakaian yang haram sehingga salatnya tidak sah. Tapi andaikan tidak ada pakaian yang lain, hanya ada itu, hanya ada sutra, maka boleh dia gunakan untuk sholat karena darurat. Waman hubisa bina jasin, dan juga barang siapa yang dia di penjara, dikurung, dan dalam keadaan dia terkena najis, pakaiannya kena najis, maka dia boleh sholat dengan keadaan seperti itu walaupun pakaiannya ada najis, dan tidak perlu mengulang, kata beliau, wala yu'idu, tidak perlu mengulang. Salatnya sah karena ini juga darurat. Ya, karena dia dikurung, dia enggak bisa ganti pakaian, ya, enggak bisa keluar cari pakaian yang bersih, enggak bisa nyuci juga. Ya, maka dia boleh salat dalam keadaan menggunakan pakaian yang terkena najis. Kemudian, wa man wajada kifayata 'auratihi sataraha. Orang yang mampu untuk menutup auratnya dengan sempurna, maka wajib bagi dia untuk menutupnya dengan sempurna. Wa illa fal farjaini. Kalau dia enggak mampu untuk menutup auratnya dengan sempurna karena enggak ada pakaian, maka yang wajib ditutup adalah dua farji, yaitu kubul dan dubur. Maka di sini beliau bicara tentang orang yang tidak punya pakaian yang mencukupi, ya. Kalau ada pakaian mencukupi, maka wajib menutup aurat, yaitu dari pusar sampai lutut. Nah, kalau tidak ada pakaian mencukupi, maka paling minimal setidaknya menutupi kubul dan dubur, ya, menutupi kemaluan dan juga menutupi bokong. Wa in kafa ahaduhuma. Andaikan hanya ada kain atau pakaian yang hanya bisa menutupi salah satunya, hanya bisa menutupi kubul saja atau dubur saja, enggak bisa dua-duanya, maka fadduburu aula, maka lebih utama untuk menutup dubur. Ini luar biasa, para ulama sangat rinci sekali dalam kitab fikih, ya, sampai membahas kasus seperti ini. Andaikan ada kondisi seseorang dia tidak punya pakaian yang mencukupi untuk menutupi auratnya, dan alat atau pakaian yang ada itu hanya mencukupi salah satu dari kubul atau dubur. Ini sampai dibahas seperti ini. Dan kata beliau, yang utama untuk ditutup adalah dubur. Dubur itu bagian belakang, bokong. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama, karena ketika dalam kondisi ruku atau kondisi sujud, ya, bagian dubur itu akan terbuka, ya, akan melebar. Maka hendaknya ditutup, ya, hendaknya ditutup. Dan dalam kondisi ruku, dalam kondisi sujud, demikian juga dalam kondisi duduk, bagian kubul itu agak tertutup, ya, bagian depan agak tertutup, sehingga dia lebih mending, ya. Sedangkan bagian belakang itu terbuka ketika ruku, ketika sujud, sehingga lebih utama untuk menutup bagian dubur itu belakang. Wayusalli jalisan nadban yumiu. Orang yang kondisinya seperti ini, ya, yang kondisinya dia tidak bisa menutup auratnya dengan sempurna, maka hendaknya duduk, maka hendaknya sholat dalam kondisi duduk. Dan ini nadban dianjurkan, artinya boleh juga dalam kondisi berdiri, boleh. Namun dianjurkan dalam kondisi duduk karena lebih tertutup auratnya. Ya, kalau dia tidak bisa menutup semua auratnya dengan sempurna, misalnya tadi hanya menutup bagian belakang saja, bagian depannya enggak tertutup, terbuka, maka hendaknya dia duduk, maka hendaknya dia sholat dalam kondisi duduk. Ya, dan ini disunnahkan. Kalau dia ingin berdiri juga boleh. cara salatnya dengan yumi'u. Yumi itu artinya berisyarat dengan menganggukkan kepala. Ya, jadi kalau ruku ya maka dibungkukkan kepala sedikit, kalau sujud maka nanti dibungkukkan lebih banyak. Itu namanya yumi'u. Ya. Perbuatannya namanya ima. Ya. Al-ima itu dengan berisyarat dengan anggukan kepala. Wa man u'ira sutratan qabilaha. Dan kalau ada orang yang meminjamkan dia sutra, sutra di sini artinya kain atau alat untuk menutup aurat, maka wajib bagi dia untuk menerimanya. Dalam kondisi dia enggak punya pakaian, enggak punya alat untuk menutup auratnya dan dia mau sholat, dan kebetulan ada yang minjamkan, ya maka dia wajib menerimanya, enggak boleh dia tolak. Enggak boleh dia katakan, oh enggak apa-apa, enggak usah. Ini kok ada keringanan. Jangan, ya. Enggak usah dipinjamkan, ada keringanan kok, saya boleh sholat telanjang. Enggak. Kalau memang ada yang minjamkan, maka wajib bagi dia untuk menerimanya, sehingga dia bisa sholat dalam keadaan menutup aurat. Nah, jadi dalam kondisi andaikan seseorang dalam kondisi tidak bisa menutup aurat dengan sempurna, waliyadzubillah, ya, dan dia mau sholat, maka hendaknya cari pinjaman dulu. Ya, setelah dia cari kain atau alat yang bisa menutup aurat, dia usaha dulu, dia keliling dulu cari. Andaikan nggak ada, maka solusi kedua pinjam dulu. Nah, kalau nggak ada yang bisa dipinjam, nggak ada yang mau meminjamkan, baru dia melaksanakan keringanan tadi, ya, dengan menutup salah satu dari kubul atau dubur, dan yang lebih utama adalah menutup dubur. Kemudian, watusallil uratu jama'atan wa imamuhum waston wujuban. Dan orang yang telanjang tadi, orang yang tidak bisa menutup aurat dengan sempurna, dia tetap wajib sholat berjamaah. Ya. Karena sholat berjamaah ini tidak ada hubungan dengan apakah dia menutup aurat atau tidak. Ya. Jadi walaupun dia dalam kondisi tidak sempurna auratnya, misalnya dia dalam kondisi tadi di penjara, ya, waliyadzubillah, maka dia tetap sholat berjamaah. Selama masih mampu sholat jamaah, maka sholat jamaah. Misalnya sama dengan penghuni penjara, ya, berjamaah dengan sesama penghuni penjara. Wa imamuhum waston, namun imamnya ada di tengah, bukan di depan. Wujuban, dan ini wajib. Ya, imamnya wajib ada di tengah, bukan di depan. Wa kullu naw'in wahdahu. Dan cara berjamaahnya adalah setiap jenis, artinya laki-laki, ya, wahdahu, itu bersama dengan laki-laki. Wanita bersama dengan wanita. Jadi tidak depan belakangan, ya, tidak depan belakang. Karena di dalam kondisi auratnya tidak sempurna, ya, kelihatan sebagian auratnya, maka tidak bercampur, tidak bersamaan dengan jamaah wanita. Andaikan di sana ada jamaah wanita. Ya, tidak depan belakangan seperti ini, tapi laki-laki sholat sendiri, ya, misalnya di sisi kiri, wanita di sisi kanan misalnya. Sendiri-sendiri, ya, dengan imam masing-masing. Ini andaikan tempatnya luas. Ya. Kata para ulama, andaikan tempatnya itu sempit, maka gantian. Laki-laki dulu, ya, sholat dalam keadaan tadi, auratnya tidak sempurna, maka mereka sholat dulu bersama dengan sama laki-laki. Sampai selesai, ketika sudah selesai, baru jamaah wanita sholat bersama dengan jamaah wanita. Ya, di catatan kaki di sini disebutkan, ay ar-rijalu ala hiddatin wa nisa'u ala hiddatin. Laki-laki itu ada jamaah sendiri, perempuan ada jamaah sendiri. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian penulis mengatakan, wa yusalli 'arin qa'idan bil ima'i nadban. Dan orang yang telanjang tadi, orang yang tidak sempurna nutup auratnya tadi, salatnya sambil duduk dengan ima, dengan anggukan. Dan ini hukumnya sunnah. Artinya dia boleh sholat sambil berdiri, ya, dengan cara seperti biasa. Wa in wajada sutratan qaribatan fis sholati satara wa bana. Andaikan di tengah sholat dia mendapati ada sutrah. Sutrah di sini maksudnya penutup aurat, ya. Bukan sutrah untuk membatasi area sholat, ya, bukan sutrah yang ditaruh di depan. Adapun masalah sutrah yang ditaruh di depan nanti ada babnya sendiri, ya. Sutrah di sini maksudnya penutup aurat. Ada ikan di tengah sholat dia mendapati sesuatu untuk menutup aurat. Ya, misalnya ada yang ngasihkan pakaian di tengah sholat. Dan sesuatu tersebut qaribatan, dekat, bisa diambil. Ya, tanpa harus berjalan sambil sholat atau tidak harus melangkah yang banyak. Ya, misalnya cuma selangkah atau bahkan tidak perlu melangkah atau dua langkah. Maka dia satara, dia segera tutup auratnya sambil sholat, dia pakai pakaian tersebut atau kain tersebut. Wabana, dan dia lanjutkan sholatnya. Ya, artinya sholat yang sebelumnya, rokat-rokat sebelumnya tetap sah. Wa illa ibtada'a. Namun kalau tidak dekat, maka dia harus mengulang sholatnya. Ya, kalau ada yang ngasih pakaian di tengah sholat, tapi posisinya jauh, dia harus jalan jauh, misalnya 5 langkah, 10 langkah, ya, atau dia harus pindah ruangan dulu, maka dia harus batalkan sholatnya ketika itu. Kemudian dia pakai pakaian yang menutup aurat, baru kemudian setelah itu dia ulang sholatnya. Di catatan kaki nomor 4 disebutkan, ay yaqta'u sholatahu, dia harus membatalkan sholatnya. Wa yabda'u sholata min jadidin, dan dia mengulang kembali sholatnya dari awal. Ya, ini kalau tadi sutranya itu jauh, tidak dekatnya, tidak mudah untuk diambil. Nah, kemudian penulis di sini membahas tentang pakaian yang dimakruhkan. Beliau katakan yukrohu wa yukrohu fi sholatin, dan dimakruhkan di dalam sholat. Yang pertama sadelun, ya, sadel. Sadel secara bahasa artinya irkha, artinya menggantungkan. Ya, digantung, sadel itu menggantung. Nah, namun yang dimaksud sadel di sini ada 3 tafsiran, ya. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fis salati wa ayyutir rajulu fahu." Rasulullah SAW melarang melakukan sadel di dalam salat. Dan beliau juga melarang seseorang menutup mulutnya ketika sholat. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, maka Nabi melarang sadel. Namun larangannya larangan makruh, ya, bukan larangan haram. Nah, ada 3 tafsiran dari sadel. Yang pertama, sadel, ya, artinya sebagaimana disebutkan di sini catatan kaki nomor 6. As-sadlu huwa tarhu thawbin ala katifaihi. Sadal adalah menggunakan pakaian di pundak. Ya, menjulurkan pakaian dari pundak. Wa la yaruddu tarafahu 'ala al-ukhra, namun ujungnya tidak dikembalikan ke atas. Ini tafsiran yang pertama. Ya, saya akan gambarkan, ya, bagaimana sadel yang disebutkan di sini dalam tafsiran yang pertama. Misalnya orang menggunakan pakaian atasan berupa kain. Nah, ini namanya menjulurkan pakaian dari pundak. Torhu thawbin ala katifaihi. Menjulurkan pakaian dari pundak. Nah, kemudian ujung dari kain, ya, ujung dari kain itu ini. Ini ujung dari kain. Ini ujung dari kain. Saya berdiri ya, supaya lebih jelas. Nah, ini ujung dari kain. Ini ujung kanan, ini ujung kiri. Ujungnya tidak dikembalikan ke atas, tidak diginikan. Sehingga kalau tidak dikembalikan ke atas, maka nanti perutnya kelihatan. Ini andaikan tidak pakai meja ya. Jadi orang zaman dahulu cuma pakai dua helai kain, atasan, rida, dan bawahan, sarung. Jadi kalau atasannya cuma satu kain ini dan tidak dikembalikan ke atas, ya maka perutnya kelihatan. Ya. Bisa jadi nanti pusarnya kelihatan atau di bawah pusarnya kelihatan. Ya, sehingga sadar itu dimakruhkan di antara alasannya karena berpotensi akan memperlihatkan aurat. Ya. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua. Qala Ibnu al-Athiri fi nihayati. Ibnu al-Athir dalam kitab An-Nihaya fi Gharib al-Hadis, beliau katakan huwa ayyaltahifa bi thawbihi wa yadkhilu yadayhi min dakhilin fayarka'u wa yasjudu wa huwa kadhalik. Sadal adalah seseorang menyelimuti dirinya dengan pakaian. Kemudian dia memasukkan tangannya di dalamnya. Dan dia sujud, dan dia ruku dan sujud dalam keadaan demikian. Ini definisi sadal yang kedua, yaitu menyelimuti diri dengan pakaian sampai tangannya tertutup. Saya berikan contoh kalau pakai sarung. Sadel kalau pakai sarung, ya kira-kira seperti ini. Jadi, kedua tangannya tertutupi oleh kain. Ya, gak kelihatan. Nanti kalau ruku, ya seperti ini, sujud seperti ini. Ya, sehingga ketika ruku dan sujud, tangannya tetap gak kelihatan, karena tertutupi oleh kain. Dan sadel definisi kedua ini adalah menyelimuti badan dengan thaub, dengan pakaian, ya. Baik dengan kain ataupun pakaian yang lain. Nanti untuk membedakan dengan ijtimalus samma, nanti akan kita bahas. Jadi contohnya sadel dengan jaket. Sadel dengan jaket. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ketika sedekap, tangannya di dalam, ya. Tangannya di dalam jaket sini. Ya. Tangannya di dalam sini dan tidak dimasukkan ke sini. Ya, tapi tangannya ada di tengah-tengah. Ini termasuk sadel. Sadel ini dilarang karena sadel jenis tafsirannya kedua ini dilarang karena akan mempersulit gerakan. Ya, tentunya kalau kita seperti ini nanti mau ruku susah, ya. Mau ruku mau sujud susah karena terhalangi oleh jaket ini. Tapi kalau dipakai seperti ini nggak masalah, ya. Dipakai seperti ini nggak masalah karena ini tidak menghalangi gerakan. Ya. Kalau dipakai boleh-boleh saja. Ya, saya lepas dulu. Itu tafsiran sadel yang kedua. Nah, tafsiran sadel yang ketiga ini ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti Al-Amidi rahimahullah. Beliau menafsirkan sadel itu sama dengan isbal. Ya, sadel sama dengan isbal, isbalu thawb. Artinya menjulurkan pakaian sampai melebihi mata kaki. Walaupun ini tafsiran yang diingkari oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Taimiyah mengatakan bahwasanya sadal beda dengan isbal. Kalau menafsirkan sadal dengan isbal itu keliru, kata beliau. Maka yang ketiga ini wallahu a'lam adalah tafsiran yang lemah. Jadi sadal itu imma tadi ya menjulurkan kain dari pundak sehingga nanti perutnya kelihatan, ya. Atau yang kedua tadi menyelimuti badan dan tangan dengan kain atau dengan pakaian sehingga dia susah untuk gerak. Ini hukumnya makruh, ya, tidak sampai membatalkan sholat, tidak sampai berdosa, namun hendaknya dihindari karena makruh. Kemudian yang dimakruhkan yang kedua adalah ishtimalus samma. Dijelaskan di catatan kaki nomor 7, ya. Ishtimalus samma adalah wahwa ayatobi'a bithawbin laysa alaihi ghairuhu bi ayyaj'ala wasatar rida'i tahta atiqihi al-aymani wa tarafaihi ala atiqihi al-aysar. Ishtimal sama adalah menyelimuti badan dengan kain dan dibaliknya tidak pakai apa-apa, dengan menjadikan bagian tengah dari rida itu di bawah pundaknya, itu di pundaknya, yang sebelah kanan, kemudian kedua ujungnya ada di sebelah kiri. Jadi kalau ishtimal sama ini dengan kain, menyelimuti diri dengan kain. Ini kebetulan kain yang saya bawa gak terlalu panjang. Jadi kira-kira ini harusnya agak panjang sedikit, ya. Seperti ini. Ujung kain yang satu ada di sebelah kiri, ya. Kemudian ujung kain yang kanan di sebelah kiri juga. Jadi menutupi badan seperti ini. Dan ini biasanya enggak cuma satu lingkaran, tapi berkali-kali lingkarannya. Sampai dia susah bergerak, jadi tangannya di dalam. Jadi dililit, badannya dililit dengan kain. Sehingga dia sholat dalam keadaan dililit, seperti orang yang terikat. Ya, seperti orang yang dipasung gitu ya. Enggak bisa gerak nih, ya. Nah, ini mirip-mirip seperti sadel yang tafsiran kedua tadi, mirip, ya. Namun biasanya istimal soma itu dengan kain atau dengan selimut, ya. Nah, ini hukumnya juga makruh. Kemudian yang ketiga, wa taghtiyatu wajhin, dan dimakruhkan menutup wajah. Ya, dimakruhkan menutup wajah. Sebagaimana sudah kita singgung tadi, pada asalnya menutup wajah ketika sholat hukumnya makruh. Ya, seperti menutup dengan masker, menutup dengan niqab, dengan cadar, dengan topeng, atau dengan yang lainnya. Ya, namun bisa berubah menjadi boleh kalau ada kebutuhan. Seperti tadi, wanita yang sholat dan dalam keadaan ada laki-laki yang non-mahram. Atau misalnya dalam kondisi pandemi, ya, ada kekhawatiran terkena virus, atau semisalnya. Maka hukumnya menjadi boleh. Kemudian, watalathumun ala famin wa anfin. Ya, talathum. Talathum itu melilitkan kain. Kita kasih contoh lagi, misalnya menggunakan sarung. Ya, misalnya menutup dengan kain seperti ini. Seperti ini, ya. Ya, seperti seperti ninja gitu ya. Nah ini hukumnya makruh. Ya. Pada famin, mulut, dan hidung. Kemudian yang kelima, yang dimakruhkan yang kelima, walufu kumin, melipat lengan baju, ya, melipat lengan baju. Hukumnya makruh. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Wa an la akuffa thauban wala sya'ran. Dan aku diperintahkan untuk tidak melipat baju dan melipat rambut. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka melipat baju ini hukumnya makruh, ya. Misalnya biasanya yang dilipat yang lengannya panjang, ya. Atau yang lengannya pendek pun enggak boleh, seperti ini misalnya dilipat. Ini hukumnya makruh. Lipat seperti ini, ya. Baik yang lengannya panjang atau lengannya pendek, yang biasanya dilipat lengannya panjang, itu enggak boleh dilipat. Demikian juga melipat celana. Ya, melipat celana atau sirwal. Ini juga tidak diperbolehkan. Hukumnya makruh. Adapun kalau sarung, ya jarang kalau orang melipat sarung, ya, yang di bagian bawahnya. Nah, ini hukumnya makruh dan ya dihindari. Bagaimana kalau ada orang yang sholat, laki-laki sholat, pakai celana yang isbal, melebihi mata kaki. Kalau tidak dilipat, isbal. Tapi kalau ingin tidak isbal, harus dilipat. Ini bagaimana nih? Karena maju-mundur kena gitu ya. Maju-mundur kena. Kalau dibiarkan, isbal. Kalau dilipat, kena larangan melipat pakaian. Maka mana yang harusnya dilakukan dalam kondisi demikian? Andaikan dia tidak punya pakaian yang lain, ya tidak punya celana yang tidak isbal, atau tidak punya sarung, maka lebih ringan perkaranya kalau dia melipat celananya. Karena isbal ini banyak sekali larang-larangan yang menyebutkan hukuman yang keras. Nabi mengatakan, ma asfara minal ka'baini minal izari fa finnari. Semua kain yang berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang dalam hadis yang lain, Nabi katakan ada orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat dan tidak Allah sucikan, dan baginya azab yang pedih, di antaranya al-musbil thawbahu, orang yang isbal pakaiannya. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan kepada Sufyan, wahai Sufyan, la tusbil, jangan kamu isbal, innallaha la yuhibbul musbilin, Allah tidak suka dengan orang yang isbal. Dan banyak sekali ya hadis-hadis tentang ancaman orang yang isbal. Bahkan ada hadis yang menyebutkan tidak sahnya sholat orang yang isbal pakaiannya. La yakbalullahu sholata musbilin, Allah tidak menerima sholatnya orang yang isbal, walaupun hadisnya dhaif. Ya, maka isbal ini lebih parah ya daripada melipat pakaian. Maka melipat pakaian lebih ringan, sehingga kalau ada orang yang pakai celana seperti itu, lebih mending dia lipat daripada dia isbal. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, washaddu wasatin kazunnari. Dan dilarang mengikat bagian tengah dari pakaian seperti zunnar. Di celana kaki nomor 8, az-zunnar khaytun ghalidun tashudduhu an-nasara ala awsatihim. Zunar adalah sebuah benang atau tali yang ghalidh, yang tebal, yang digunakan oleh orang-orang Nasrani untuk mengikat bagian tengah pakaiannya. Ya. Pertama, zunar ini terlarang untuk wanita. Ya, terlarang untuk wanita. Sehingga kalau dia pakai zunar, dia akan terlihat bagian atau terlihat lekuk tubuhnya. Kelihatan pinggangnya, kelihatan pinggulnya. Bentuk pinggangnya, bentuk pinggulnya kelihatan. Ya, karena zunar itu ikat pinggang yang ada di tengah. Ya, kalau dipakai nanti perempuan kelihatan bentuk pinggulnya atau pinggangnya. Atau juga bahkan nanti sampai terlihat bentuk payudaranya. Ya, waliyahulubillah. Kemudian bagi laki-laki juga terlarang kalau dia menggunakan pakaian yang terusan. Ya. Karena orang-orang Nasrani, para pendeta-pendeta Nasrani itu pakai pakaian yang terusan. Dari atas sampai bawah, kemudian pakai zunar, ya, pakai tali. Maka kalau laki-laki muslim pakai seperti itu akan mirip dengan pendeta Nasrani. Ini termasuk tasyabbuh bil kufar. Ya. Misalnya pakai jubah, ya, jubah Saudi yang dari atas sampai bawah. Kemudian tengah-tengahnya pakai zunar atau pakai sabuk gitu ya. Maka ini akan menyerupai pendeta Yahudi. Adapun kalau pakai hizam, hizam itu ikat pinggang ya, yang dipakai di dalam celana ya, maka itu tidak masalah ya. Nah, tidak mirip dengan apa yang digunakan oleh orang Nasrani berupa zunar tadi. Ya. Nampaknya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya, kita akan lanjutkan masalah pakaian sholat ini, apa yang diharamkan dan apa yang dimubahkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.